Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 8 Muharram 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2011. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekedar mengingatkan, besok adalah tanggal 9 Muharram, dan kemudian berikutnya lagi hari Selasa adalah tanggal 10 Muharram. Kita dianjurkan berpuasa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita bahas pada hari Senin yang lalu. Namanya puasa Tasu'a dan Asyura. Niatnya adalah niat puasa Tasu'a dan Asyura, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Yang paling sempurna adalah puasa 3 hari, 9, 10, 11, yang berarti bertepatan dengan hari Senin, Selasa, dan Rabu tahun ini ya, 2011 Desember, yaitu bulan Muharram 1433 Hijriah. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah puasa 2 hari, 9, 10, yaitu Senin dengan Selasa. Yang paling akhir puasa 1 hari, dan itu juga diperbolehkan, yaitu puasa tanggal 10 saja, hari Selasa saja. Dan itu adalah menurut hasil rukyat yang resmi dari Departemen Agama Majelis Ulama Indonesia, dan itulah yang seharusnya kita ikuti. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini perlu disebarkan supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mengabulkan semua amal ibadah kita. Mengenai kajian kita yang terakhir, kita masih berada di bab nomor 223, belum selesai, tinggal satu hadis. InsyaAllah kita selesaikan hari ini. Kita membahas bab ini agak panjang dalam beberapa kali pertemuan, yaitu bab yang berjudul Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala Babu Taghlidhi Tahrimil Manni Wal Adha. Bab kerasnya pengharaman al-man, mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, dan menyakiti orang yang diberi. Yang lalu telah kita bahas panjang lebar ayat-ayatnya, hadith-hadithnya. Tinggal satu hadith kita selesaikan hari ini insyaAllah, yaitu sebuah hadith yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, annahu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga. yaitu yang pertama-tama al-aqu liwalidai, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua wal mudminu alal khamr, seseorang yang kecanduan khamr. Yang ketiga wal mannan bima a'ta, dan orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan, diungkit-ungkit, merasa berjasa dan yang lain-lainnya. Di sini ada kata-kata tidak masuk surga. Seringnya ada hadis seperti tidak masuk surga, tidak mencium baunya surga. Bagaimana maksudnya ini? Apakah mereka kekal di neraka atau seperti apa? Para ulama ketika membahas permasalahan seperti ini, mereka selalu mengajak kita kembali kepada kaidah-kaidah yang ada. Kaidahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa yang oleh Allah diulang dua kali, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kaidah yang pertama. Yaitu Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa syirik bagi siapa yang, dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya kalau orang mati membawa dosa syirik, belum tobat dari syiriknya, enggak akan diampuni. Jadi mati membawa dosa syirik, belum tobat dari syiriknya, enggak diampuni. Sehingga syirik ini harus taubat khusus sebelum mati, dengan syarat-syaratnya taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, dan janji tidak akan ngulangi selama-lamanya. Syirik, termasuk syirik adalah dosa-dosa kekafiran, mati dalam keadaan kafir, gak diampuni oleh Allah, kekal di neraka selama-lamanya. Adapun kalau dosa selain syirik, selain kekafiran, maka dia berada dalam kehendak Allah. Seandainya pun dia mati dalam keadaan belum taubat, maka dia berada dalam masyiatullah. Kalau Allah berkehendak mengampuni dia, dia diampuni, masuk surga. Kalau Allah berkehendak menghukum dia, maka dia dihukum sekedar dosanya, mampir neraka dulu, tapi akhirnya masuk juga ke dalam surga, karena dia tidak kafir, dia tidak musyrik. Itu kaidahnya. Yang pertama seperti itu. Atau yang kedua, para ulama mengatakan tidak masuk surga ini bagi orang yang yuhallil al-haram, yaitu yang menghalalkan sesuatu yang haram. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia mengatakan durhaka itu tidak apa-apa, boleh durhaka itu. Nah ini kafir, karena durhaka itu hukumnya adalah haram. Dia mengatakan halal, tidak apa-apa, menghalalkan sesuatu yang haram, kafir di neraka selama-lamanya. Atau juga orang yang kecanduan khamr, sambil dia menghalalkan khamr, khamr itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, khamr itu tidak apa-apa, orang minum bir hitam kayak minum kopi tidak apa-apa itu. Nah, ini kafir, masuk neraka selama-lamanya. Karena apa? Dia menghalalkan sesuatu yang haram. Lebih baik orang itu salah dan ngaku salah daripada mencari pembenaran-pembenaran. Demikian pula orang yang mengungkit-ungkit, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa itu boleh, padahal hukumnya adalah haram. Sama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang sedang marak, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua kelompok dari ahli neraka yang saat ini saya belum menyaksikan mereka. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi telanjang, bahkan berjilbab tapi telanjang, karena ketat, karena tipis, karena juga mini. Kemudian kalau berjalan berlenggak-lenggok, dilenggak-lenggokkan pinggulnya, bahunya untuk menggoda orang. Kemudian juga rambutnya dimodel seperti punuknya onta, jilbabnya model jilbab punuk onta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak masuk ke dalam syurga dan mereka tidak mendapatkan baunya syurga. Padahal bau syurga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Di sini ada kata-kata tidak masuk syurga, tidak mencium bau syurga. Para ulama juga membahas sama dengan tadi pembahasannya. Yang pertama-tama yaitu mereka yang menghalalkan. Tidak apa-apa, jilbab gini ini tidak apa-apa. Baru sudah diterangkan, itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Para ulama semua mengatakan itu haram hukumnya. Dia tetap ngotot, tidak apa-apa, boleh, boleh. Kafir. Kenapa kafir? Kenapa? Karena dia menghalalkan sesuatu yang haram. Lebih baik ngaku salah, ya memang ini tidak boleh, saya melanggar, saya salah. Doakan saya dapat hidayah. Bagus ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah. Seperti itu. Jadi menghalalkan. Atau juga menurut sebagian ulama, tidak masuk surga di sini adalah tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal mula masuk surga. Jadi tidak bisa masuk surga pertama kali. Artinya dia mampir dulu di neraka, baru nanti dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga selama dia tidak kafir. Ya. Kemudian di sini yang lalu telah kita bahas ya, durhaka kepada kedua orang tua, wajib taat selama bukan maksiat, selama kita mampu untuk taat dan selama tidak membahayakan. Kemudian di sini ada kecanduan khamr. Nah, ini mungkin kita bahas agak panjang pada malam hari ini. Karena masalah khamr ini adalah problem kita semuanya saat ini. Masalah narkoba. Bahkan di LP itu, di mana-mana di LP itu kelebihan muatan. Karena kebanyakan penghuni, yang mana kebanyakan dari penghuni itu adalah kasus narkoba. Kasus narkoba. Ini sudah sering kita bahas masalah ini, tapi diulang-ulang perlu. Barangkali dengan diulang-ulang akan tersentuh hati. Ya. Pertama-tama tentang dalil-dalil masalah khamr atau tentang definisi khamr dulu. Apa sih khamr itu? Para ulama mengatakan dhabitul khamri kullu ma khamarul aqla ay ghattahu ala wajhi tarbi wal ladzah. Jadi khamr itu adalah segala yang bisa menutupi akal. Bisa menutupi akal pikiran untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Jadi segala yang bisa menutupi akal pikiran untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Dari sini jelas bahwa khamr itu bukan hanya berbentuk cair, bukan hanya arak, bukan hanya bir, bukan hanya whisky, bukan hanya semisal itu. Berarti khamr ini mencakup semuanya, termasuk pil, termasuk juga apa namanya ganja, termasuk juga apa sabu-sabu berupa asap. Jadi berbentuk cair, berbentuk padat, berbentuk apa saja. Yang intinya adalah ketika dikonsumsi itu tujuannya adalah untuk mencari kesenangan dan kelezatan. Termasuk obat-obatan. Obat-obatan ya, seperti apa namanya morfin. Morfin itu asalnya adalah obat. Obat ya, dengan dosis dari dokter untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, ketika disalahgunakan untuk mencari kesenangan dan mencari kelezatan, maka berubah dia menjadi khamr. Jadi disalahgunakan menjadi khamr. Jadi kalau ada kata-kata khamr, bayangan kita jangan hanya yang berbentuk cair saja, yang berbentuk cair. Karena di akhir zaman ini orang itu menghalalkan khamr dan memberikan nama kepada khamr dengan nama-nama yang banyak, seakan-akan tidak haram sampahnya, ya seperti itu. Khamr ini termasuk yang pengharamannya bertahap, karena mereka saat itu pada masa Nabi Muhammad SAW sudah kecanduan khamr luar biasa. Jadi di rumahnya itu penuh dengan khamr, bergalon-galon, Kalau kita galon aqua, kalau waktu itu galon khomer. Sehingga kalau langsung diharamkan khomer, mereka berat. Maka pengharamannya bertahap pelan-pelan. Jangan sholat waktu mabuk. Ya, khomer itu ada manfaatnya tapi ada dosa. Sampai intinya adalah surat Al-Ma'idah ayat 90-91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Hai orang-orang yang beriman, ya, kalau ada ayat-ayat seperti ini, hai orang-orang beriman, setelahnya itu pasti ada perintah atau larangan. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian juga mengundi nasib, menyembah patung, semua itu adalah mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah rijsun, sesuatu yang kotor. Dan itu adalah perbuatan setan, maka jauhilah ia supaya kamu sukses. Hanya saja setan itu menginginkan supaya terjadi di antara kamu permusuhan dan kebencian di dalam khamr dan judi, dan menghalangi kamu dari berzikir kepada Allah dan juga daripada sholat. Apakah kamu mau berhenti? Ayat ini banyak faedahnya, ya. Di antara faedahnya bahwa khomr itu adalah rijsun, sesuatu yang kotor, kotor, menjijikkan. Kemudian bahwasanya khomr termasuk perbuatannya syaitan. Kemudian kita diperintahkan menjauhi khamr. Kemudian kalau kita menjauhi khamr, kita akan sukses. Berarti kalau kita mengkonsumsi khamr, narkoba, tidak mungkin sukses. Kemudian juga daripada khamr akan timbul kebencian dan permusuhan. Berapa banyak perkelahian gara-gara mabuk, gara-gara narkoba, gara-gara khamr. Berapa banyak terjadi saling bunuh-membunuh gara-gara khamr. Kemudian juga yang mana diantaranya khamr itu menghalangi daripada berzikir kepada Allah. Bagaimana berzikir? Lupa, lupa daratan, lupa dari Allah. Kemudian dikhususkan lagi sholat. Gak mungkin orang minum khamr itu sholat, dia mabuk, narkoba. Sholat pun sholatnya juga gak karu-karuan. Kemudian berhentilah sekarang juga. Berhenti, haram. Langsung para sahabat mengomentari, intahaina, intahaina, kami berhenti, kami berhenti. Sudah diharamkan, sami'na wa ata'na. Langsung khamr-khamr mereka ditumpahkan. Ingat disebutkan di dalam bagian riwayat bahwa saat itu selokan-selokan penuh dengan khamr, karena mereka tumpahkan khamrnya. Sami'na wa ata'na. Subhanallah. Kemudian di dalam banyak hadis juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyinggung masalah khamr. Ini perlu direnungkan, ya, bagi yang suka khamr, yang suka narkoba. Pikirkan panjang lebar, karena urusannya ini urusan yang panjang sekali. Di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'alallahi 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskir an yasqiyahu min tinatil khabal." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berjanji, berjanji kepada orang yang minum sesuatu yang memabukkan, meminum khamr, memakai narkoba, Allah berjanji akan memberikan kepada mereka minum. Wah, masya Allah, diberi minum oleh Allah. Apa minumannya? Minumannya adalah tinatul khobal. Ya, ini pecandu khamr, ya, narkoba. Nanti Anda oleh Allah diberi minum tinatul khobal. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Wahai Rasulullah, apakah tinatul khobal itu ya Rasulullah? Qala araku ahlin nar au usaratu ahlin nar, yaitu cairan kotor ahli neraka. Jadi ahli neraka dibakar kan, dibakar keluar nanahnya, keluar darahnya. Nah itulah cairan-cairan kotor itu diminumkan kepada orang-orang yang minum khamr, yang memakai narkoba, diminumkan mereka. Subhanallah. Kan kalau ada bakaran ya, kalau ada bakaran kan ada yang net, apalagi bakarnya bakaran binatang utuh dibakar, ya kotorannya, nanahnya, darahnya tumpah. Nah itu diambil, diberikan kepada orang-orang yang mengkonsumsi khamr, mengkonsumsi narkoba. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tabrani yang disebutkan di dalam Shahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa mudminu khamrin laqiyallaha wa huwa ka'abidi watanin." Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, dalam keadaan kecanduan narkoba, maka dia nanti berjumpa Allah seperti penyembah berhala. Subhanallah, seperti orang musyrik, seperti penyembah berhala. Jadi mati dalam keadaan kecanduan khamr, nyetet khamr, kecanduan narkoba. Kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "In man syaribal khamra fajliduhu, fa in 'ada fajliduhu, fa in syaribaha fajliduhu, fa in syaribaha ar-rabi'a faqatuluhu." Barang siapa yang minum khamr, cambuk dia. Jadi hukumannya dicambuk. Jadi di hukum Islam itu dicambuk. Kemudian kalau dia minum yang kedua kalinya, cambuk lagi. Kalau dia minum yang ketiga kalinya, cambuk lagi. Kalau tiga minum yang keempat kalinya, bunuh dia. Allahu Akbar. Jadi minum pertama cambuk, minum kedua cambuk, minum ketiga cambuk, minum keempat dibunuh. Tapi dalam pemerintahan yang resmi, bukan main hakim sendiri. Kemudian juga di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan di dalam Shahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh pasti akan ada manusia dari umatku yang minum khamr dan memberi nama dengan nama-nama yang lain. Jadi namanya bukan khamr, namanya macam-macam. Namanya apa diantaranya? Namanya diantaranya KTI, ketan ireng. Ya. Ya, namanya diantaranya apa lagi? Badek. Ya. Apa lagi namanya? Semacam-macam, vodka, sampanye, dan Johnny Walker. Ya, semacam-macam namanya. Maka disimpan, semakin lama nyimpennya semakin mahal. Ya ini khamr sudah disimpan 100 tahun. Oh, iya mahal harganya itu. Mahal. Subhanallah. Karena kalau orang sudah nyedet itu repot. Sampai-sampai kalau ada temannya ke luar negeri itu, oleh-olehnya apa? Saya minta oleh-oleh khamr. Iya, ini nyata ini. Minta oleh-oleh khamr, khamr merek apa dia minta. Sehingga temannya itu ketika pulang dari luar negeri beli khamr. Apalagi khamr di airport itu tanpa apa namanya? Tanpa pajak, enggak kena pajak, bebas bea. Itu minta oleh-oleh khamr. Allahu Akbar. Yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW benar-benar terjadi. Minum khamr dan diberi nama dengan nama-nama yang lain seakan-akan bukan khamr. Sabu-sabu, ekstasi, kalau kelas-kelas murah ya koplo, ya. Obatnya anjing diminum. Subhanallah. Iya, seperti itu. Kemudian juga di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra fid dunya khurimaha fil akhirah." Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka dia diharamkan untuk meminumnya di akhirat. Di akhirat banyak khamr, wa anharin min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai khamr lezat kalau diminum, tidak membuat kepala pusing, lezat. Yaitu orang yang minum khamr di dunia, yang mengkonsumsi narkoba di dunia, maka tidak akan meminumnya di akhirat, kecuali kalau taubat ya. Mudah-mudahan kalau taubat oleh Allah diminum di akhirat, dengan catatan taubatnya taubat nasuha. Kalau taubat sama dengan tidak berbuat dosa. Atta ibu minadzam kaman la dzamba lahu, orang yang taubat dari dosa seakan-akan dia seperti yang tidak pernah berbuat dosa, dengan catatan taubatnya benar, serius, ikhlas. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Semua yang memabukkan itu adalah khamr, dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Memabukkan tape saja kalau sudah berubah menjadi khamr, haram. Mungkin hari pertama masih biasa. Kalau sudah dibiarkan nginep sampai beberapa hari, dia berubah menjadi khamr. Ya. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma askara katiruhu fa qaliluhu haram." Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram. Misalnya khamr ya. Khamr apalah. Ya, kita ambil satu aja. Apa yang biasa diminum orang-orang gitu? Apa? Cap kuntul. Masih ada itu ya? Ya. Ada orang yang saya kalau minum sedikit tidak apa-apa. Kalau satu sloki tidak apa-apa, tidak mabuk. Oh, tidak boleh. Walaupun satu sloki tidak boleh. Karena kalau banyak itu mabuk, berarti sedikitnya juga hukumnya adalah haram. Jangankan satu sloki, kotroh wahidah, satu tetes haram. Karena apa? Kalau banyak memabukkan. Jadi kaidahnya bukan selama tidak mabuk tidak apa-apa. Itu kaidahnya siapa itu? Tidak ada. Tidak ada kaidah seperti itu. Selama banyaknya memabukkan, maka sedikitnya hukumnya adalah haram. Walaupun satu tetes, walau kotroh wahidah. Kemudian di dalam Sahih Ibn Hibban, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha ummul khaba'ith." Jauhilah olehmu khamr, karena khamr adalah induk dari semua perbuatan buruk. Kalau sudah kena khamr, apapun dia lakukan. Nanti kita bahas ya kisah-kisah tentang para pemakai dan pengedar narkoba. Kemudian di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ijtanibu al-khamra fa innaha miftahu kulli syarr." Jauhilah khamr, karena khamr adalah kunci dari semua perbuatan buruk. Gara-gara khamr apapun dia lakukan. Sampai ada seseorang, ini kisahnya masyhur ya. Dia waktu itu setan itu kalau menggoda orang pinter. Jadi setan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang soleh, ahli ibadah, kalau ibadah khusyuk sekali. Lalu ada seorang abid. Abid ini ahli ibadah tapi bodoh, tidak ada ilmu. Melihat setan ibadah demikian khusyuk, dia tertarik. Lalu tanya, "Bagaimana caranya ibadah seperti kamu, kok bisa khusyuk?" "Caranya kamu harus berbuat dosa dulu, maksiat dulu. Setelah itu kamu tobat. Nah setelah kamu tobat, kamu akan lebih khusyuk kalau ibadah." "Oh ya wis, saya kepingin saya." Karena ini ahli ibadah, tidak ada ilmunya, orang bodoh. Inilah bahayanya orang yang abid ibadah tanpa ilmu. Lalu tanya, "Kira-kira apa yang saya lakukan?" "Yang kamu lakukan adalah bunuh orang." "Wah jangan, tidak berani saya bunuh orang, tidak berani." "Yang ringan saja." "Ya sudah, kamu zina." "Oh jangan, tidak berani saya zina." "Ya sudah, yang terakhir, kamu minum khamr." Dipikir khamr ini ringan. "Ya saya milih ini aja, minum khamr ini saja." Akhirnya dia milih khamr, dia mabuk. Ketika mabuk, syahwatnya timbul. Ada perempuan, langsung dia berzina dengan perempuan itu. Begitu zina, ada yang lihat, takut dibongkar zinanya, yang lihat itu dibunuh sekalian. Allahu Akbar. Gara-gara khamr akhirnya semua dilakukan. Zina sak bunuhnya. Itulah gara-gara khamr enggak sadar. Sampai ada kisah di Timur Tengah ya. Ini diceritakan oleh para ulama. Seorang anak, dia itu minum khamr kalau malam dengan teman-temannya. Pada suatu malam dia pulang dalam keadaan mabuk. Dia pulang dalam keadaan mabuk ya. Mengetok pintu rumahnya, gedor-gedor pintu rumahnya, dibuka oleh ibunya. Dibuka oleh ibunya, langsung dia jatuh. Jatuh dia mabuk. Kemudian dia bangun dan kemudian dia minta ibunya untuk melayani dia. Ibunya diajak zina. Tidak sadar ya. Dipaksa ibunya. Sampai terjadilah ibunya dizinai. Tidak sadar, mabuk. Lalu dia pergi ke kamarnya, dia tidur sampai besok. Besok sudah bangun, sadar ya. Sadar antara ingat dengan tidak ingat. Kayaknya tadi malam saya memperkosa ibu saya. Akhirnya dia tanya ke ibunya. Ibunya bilang enggak ngaku ibunya. Tapi dia tetap yakin bahwa tadi malam dia memperkosa ibunya. Kemudian dia menyesal bukan main. Karena mabuk tadi malam, menyesal bukan main. Dia masuk kamar mandi, dia bawa minyak, kemudian dia siramkan minyak ke seluruh tubuhnya dan dia bakar dirinya, mati bunuh diri gara-gara khamr. Sampai ibunya dizinai. Kemudian juga ini ada nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang nasihatnya. Di dalam riwayat Ibnu Majah dan disebutkan di dalam Sahihul Jami'. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para peminum khamr, bagi para pecandu narkoba, pemakai narkoba atau bahkan para pengedar narkoba. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra wa sakara lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan." Wa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi. Barang siapa yang minum khamr sampai mabuk maka tidak diterima salatnya 40 hari, kalau mati masuk neraka. Tapi kalau taubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima salatnya 40 hari, tapi dia tetap wajib salat loh ya. Kenapa tidak diterima sampai 40 hari? Sebagian ulama atau ahli medis mengatakan karena ternyata pengaruh khamr dan narkoba itu masih ada di tubuh sampai 40 hari. Ya. Tapi dia tetap wajib sholat. Kalau tobat, tobatnya diterima oleh Allah. Kalau tidak tobat, mati, masuk neraka. Wa in ada fashariba fasakara lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi. Kalau setelah itu dia tobat minum lagi ternyata sampai mabuk, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia mati masuk neraka. Kalau dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa in ada fasyariba fasakara lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba taballahu alaihi. Ternyata setelah taubat yang kedua kali, dia minum lagi yang ketiga kalinya sampai mabuk, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau mati masuk neraka. Kalau taubat, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiga kali ya. Kemudian berikutnya lagi, wa in ada kana haqqan 'ala Allah an yusqiyahu min radghatil khabal yaumul qiyamah. Qalu ya Rasulullah wa ma radghatul khabal? Qala 'usaratu ahli an-nar. Kalau dia mengulangi lagi yang keempat kalinya, maka Allah berjanji akan memberikan kepada dia minum dari radghatul khabal pada hari kiamat nanti. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah radghatul khabal itu?" Beliau menjawab, yaitu cairan kotor ahli neraka. Karena seakan-akan dia main-main dengan tobat, tobat balik, tobat balik, tobat balik. Namun yang jelas dan yang pasti, tobat selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama matahari belum terbit dari barat dan selama roh belum berada di kerongkongan malam yughrir. Ya, selama roh belum berada di kerongkongan. Maksudnya di sini orang yang sudah kecanduan khamr itu memang agak sulit untuk taubat. Tapi kalau dia mau, bisa. Sampai ada seorang pemuda di Jakarta, dia itu kecanduan narkoba luar biasa. Kecanduan narkoba sampai dia itu pernah beberapa tahun itu fly terus. Jadi bukan sehari dua hari ya, beberapa tahun, 5 tahun atau 6 tahun, fly terus. Enggak tahu Jakarta kayak apa, enggak tahu. Sampai ibunya itu berdoa terus. Ibunya berdoa, ibunya itu keluar. Keluar apa namanya? Biaya yang besar untuk ngobati anaknya, rehabilitasi. Yang dikeluarkan oleh ibunya kalau dihitung itu sudah enggak bisa dihitung, miliaran sudah demi untuk ngobati anaknya. Tapi alhamdulillah akhirnya berkat kesungguhan ibunya, keikhlasan ibunya dan juga kemauan anak itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disembuhkan. Sembuh juga akhirnya. Bayangkan sekitar 5 atau 6 tahun di Jakarta itu enggak pernah tahu Jakarta. Jadi enggak pernah sadar sudah. Pelay terus. Subhanallah. Jadi seperti itu masih ada. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mengenai masalah narkoba ini, kalau kita berbicara ada yang namanya pengedar, ada yang namanya pemakai. Biasanya pengedar itu mula-mula adalah pemakai juga. Bahkan ada kalanya para pengedar itu mendatangi yang belum pernah kenal dengan khamr, belum pernah kenal dengan narkoba. Didatangi, diiming-iming. Ya, ini loh, apa pil ekstasi atau sabu-sabu atau ganja atau yang lainnya ini, kamu coba. Wah, masya Allah. Kalau kamu nyoba ini, seakan-akan kamu berada di tengah-tengah 1000 bidadari. Akhirnya kepingin, waktu saya kepingin kenalan sama bidadari ini, apalagi 1000 bidadari, saya kepingin tahu. Gratis, ya kasih gratis. Pertama-tama diminum, tidak enak, tapi gratis. Setelah itu kok rasanya kepingin lagi, tapi belum terlalu kepingin. Dikasih lagi yang kedua kalinya, gratis lagi. Kemudian kok kepinginnya agak kuat, tapi belum terlalu mengebu-ngebu. Yang ketiga dikasih gratis lagi. Sampai akhirnya dia benar-benar dia kecanduan. Dia harus mengkonsumsi karena sakau. Apa sakau itu? Ketagihan. Ketagihan harus minum. Harus mengkonsumsi ini. Kalau enggak bisa. Akhirnya ketika seperti itu, dia enggak punya uang, apapun dia lakukan. Mencuri, merampok, lihat apa namanya? Pakaian dijemur, diambil itu sudah. Semuanya sandal-sandal di masjid, diambil. Ke masjid nyari sandal. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhannya. Narkoba, merampok, membunuh, apapun, ya punya ibunya uangnya dicuri, punya bapaknya dicuri demi untuk beli narkoba, demi untuk memuaskan dirinya. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW menyebut khamr sebagai ummul khaba'ith, induk dari semua perbuatan yang buruk. Ya, bangsa kalau sudah kena narkoba, maka bangsa ini akan rusak. Ya, ada sebuah kisah tentang Kaisar Ming ya. Itu kerajaannya waktu itu sangat kuat sekali. Kemudian musuh ketika ingin menyerbu mereka, maka caranya adalah mereka dikasih candu dulu, dikasih narkoba dulu. Begitu mereka telah kecanduan narkoba, sudah lemah, diserbu, digempur, akhirnya mereka kalah narkoba. Sehingga kalau sudah kecanduan, tidak ada uang, maka terpaksa dia juga menjadi pengedar. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, betapa kerugian dan penyesalan kalau kita tidak waspada daripada narkoba. Sudah 15.000 nyawa mati sia-sia setiap tahunnya gara-gara narkoba. Mati sia-sia gara-gara narkoba. Ini data agak lama, 15.000, entah sekarang turun atau malah bertambah. Bahkan Jawa Timur, wabil khusus Kota Malang ini termasuk peredarannya besar. Menurut informasi dari pihak kepolisian, peredaran di sini ini besar karena banyak pendatang, banyak mahasiswa, banyak mahasiswi yang jauh dari orang tuanya merasa bebas. Kemudian juga ribuan ibu, istri dan jutaan anak-anak terlantar karena suaminya dan ayahnya masuk penjara gara-gara narkoba. Ya, bapak masuk penjara, anaknya terlantar. Suami masuk penjara, anaknya apa namanya? Istrinya dan anaknya terlantar. Istri juga masuk penjara, anaknya terlantar. Kemudian juga puluhan ribu anak putus sekolah karena narkoba. Putus sekolah, tidak mau sekolah lagi, masa depan suram gara-gara narkoba. Belum lagi pengguna narkoba bisa terjangkit penyakit berbahaya, diantaranya penyakit AIDS melalui penularan virus HIV, terutama narkoba dari apa, dari jenis suntik. Dan subhanallah, di Kota Malang termasuk penyebaran paling pesat. Dan Indonesia di dunia termasuk perkembangan AIDS ini paling cepat, diantaranya melalui jarum suntik, termasuk juga melalui tato. Ya, tato itu bekasnya orang, bekasnya orang. Hati-hati, tato itu kena AIDS nanti, kena bekas. Kemudian juga akibatnya orang yang sudah terkena narkoba bisa menyakiti diri sendiri, atau bisa ditembak oleh aparat, atau dibunuh oleh sindikat, atau bahkan mati bunuh diri. Sindikat narkoba saling membunuh. Kalau kita bicara di Meksiko, ya kan, Meksiko ada bunuh-bunuh biasa sama sindikat narkoba, supaya tidak membongkar. Kemudian ada kalanya pecandu narkoba itu menyesal, dia mengatakan, aku adalah orang paling sengsara di dunia, sekolah hancur, kemudian keluarga berantakan, isi rumah habis, anak-anak terlantar, masa depan suram gara-gara narkoba. Kemudian betapa kasihan keluarga-keluarga yang anggotanya terkena narkoba. Bayangkan seorang bapak, seorang ibu, kalau anaknya kena narkoba, sumpek apa enggak? Sumpek, bapaknya stres. Sampai ada seorang bapak ketika mendengar anaknya kena narkoba, ditangkap polisi masuk penjara, stres, bapaknya sudah tua, teriak-teriak, stres. Ibunya nangis terus karena anaknya kena narkoba. Padahal ketika seorang anak membuat nangis bapak dan ibunya, ini luar biasa, ini dosa yang luar biasa. Karena itu yang selalu kami katakan di LP, ketika ngajar di LP, kalau kalian dulu membuat bapak nangis, membuat ibu nangis, maka nanti harus membuat bapak dan ibu tertawa. Kemarin-kemarin mengecewakan bapak dan ibu, maka nanti harus bisa membahagiakan bapak dan ibu. Gantinya dulu taubat-taubatan nasuha. Pintu taubat masih terbuka. Demikian pula suami istri, anak-anak, semuanya menanggung kesengsaraan, menanggung malu kalau ada anggota keluarganya kena narkoba. Betapa malunya anaknya kalau nanti masuk sekolah, teman-temannya bilang, oh bapakmu kemarin masuk di koran, masuk di radar Malang. Kenapa? Pakai baju warna pink. Ya, menjadi tahanan Polresta Malang karena kasus narkoba. Iya, masuk di internet. Itu dikenang sepanjang masa. Subhanallah. Hukumnya manusia kadang lebih kejam daripada hukum Allah. Karena kalau hukum Allah itu orang sudah taubat-taubat nasuha, sudah selesai, hapus. Kalau manusia diingat-ingat terus sampai mati. Subhanallah. Ya. Jadi itulah ma'asyiral muslimin, karena itu mudah-mudahan keluarga-keluarga kalau ada anggotanya yang terkena narkoba, mudah-mudahan oleh Allah diberi ketabahan, mudah-mudahan oleh Allah diberi kesabaran, dan mudah-mudahan yang kena narkoba oleh Allah diberi hidayah, mau tobat kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak bisa hidup dengan yang lebih baik, bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, sekalian saja kita berbicara tentang problematika remaja. Problematika remaja dan solusinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Remaja-remaja sekarang ini banyak problem. Terutama ada tiga problem besar. Problem besar yang pertama adalah penyimpangan akidah. Anak-anak sekarang ini rawan ditarik menuju akidah yang menyimpang. Menyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah pergaulan bebas, mudah-mudi bergaul bebas. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan narkoba. Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala mempunyai kitab kecil kutaib yang bagus yang diberi judul Min Mushkilatis Syabab fi Dhawil Kitab wa Sunnah, di antara problematika remaja menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah sekaligus juga solusinya. Di dalam buku ini beliau membagi pemuda itu ada tiga macam, yaitu syababun mustaqim, wa syababun munharif, wa syababun mutahayyir bain-bain. Yang pertama adalah pemuda yang mustaqim, lurus. Yang kedua adalah pemuda yang munharif, menyimpang. Yang ketiga adalah pemuda yang mutahayyir, bingung antara ini dengan itu. Kemudian oleh beliau diperinci, amma syababul mustaqim, pemuda yang lurus, ini adalah pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar imannya itu mantap. Dia ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia selalu mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua aspek kehidupannya. Dia sholat dengan benar dan baik. Kalau dia wajib mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakat dengan benar dan baik. Dia puasa Ramadan dengan benar dan baik. Dia kalau haji, haji dengan benar dan baik. Dia iman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada para nabi, para rasul Allah. Iman kepada hari akhir. Iman kepada takdir. Rukun iman diimani dengan iman yang benar, iman yang baik. Kemudian dia juga selalu mencari ilmu agama, terus belajar agama, aktif menghadiri majelis-majelis ta'lim. Setelah dapat ilmu agama, ilmunya diamalkan, kemudian ilmunya didakwahkan semampunya. Pemuda ini selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang daripada perbuatan yang mungkar. Pemuda ini kalau ngomong jujur, tidak bohong. Ya jujur, kulil haqqa walau kana murran. Masya Allah, berbahagialah wahai pemuda yang masuk kategori pemuda yang mustaqim. Akhlaknya baik, adabnya baik, dan benar-benar dia istiqomah dalam beragama. Mudah-mudahan para pemuda oleh Allah dijadikan termasuk kategori syababun mustaqim, pemuda yang lurus, yang sukses, yang selamat, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah syababun munharif, pemuda yang nyimpang. Dia nyimpang dalam akidahnya, nyimpang jalan hidupnya, dia tidak menemukan jati dirinya. Kemudian dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Dia selalu bergelimang dalam kebatilan. Dia tidak peduli ajaran-ajaran Allah, dia langgar, enggak peduli. Hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia tidak baik. Dia benar-benar bangga diri, menyombongkan dirinya, jauh daripada jalan yang lurus. Subhanallah. Ini adalah pemuda yang sial. Dimanapun dia berada, dia sial. Dan ini adalah pemuda yang gagal, pemuda yang sengsara, yang susah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah syababun ha'ir, pemuda yang bingung. Bingung, ya. Dia berada di antara dua seruan. Dia berada di antara dua pintu. Ini mengajak kepada baik, ini mengajak kepada buruk. Dia bingung, kadang ikut ini, kadang ikut itu. Maka ini perlu diselamatkan. Kemudian di sini beliau menyebutkan apa saja yang menyebabkan para pemuda itu nyimpang, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Karena kemarin saya di Cirebon ya, menghadiri pernikahan putri daripada Al-Ustadz Farik bin Qasim Anus, dan juga diminta ngisi di radio As-Sunnah di Cirebon. Saya tanya enaknya masalah apa yang dibahas. Mereka minta masalah kenakalan remaja. Karena ternyata di sana itu juga kepolisian mengeluh tentang kenakalan remaja terutama yang paling banyak sekarang ini geng motor. Jadi geng motor, kalau udah malam jam 12 keluar geng motor, 20 motor, berapa motor, untuk tawuran, ya tawuran, ya narkoba dan macam-macam, ngerusak. Padahal aparat sudah bertindak tegas, mau ditembak di tempat kalau ada itu. Akhirnya kami sampaikan masalah ini kenakalan remaja. Di antara yang menyebabkan para remaja, para pemuda itu nakal dan nimpang, yang pertama-tama adalah al-faro. Faro itu adalah pengangguran, nganggur, tidak mempunyai kesibukan. Pikirannya nganggur, badannya nganggur. Orang itu kalau tidak ada kesibukan, maka dia berada di antara dua seruan. Ada seorang pemuda yang datang kepada seorang syekh dan tanya, "Ausini, wahai tuan guru, berilah saya wasiat." Lalu kata guru itu, "Hiya nafsuka illam tushghilha syaghalatka." Wasiatku adalah dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan yang positif, kamu akan disibukkan dengan yang negatif. Sehingga solusinya di sini adalah mencari kesibukan. Sudah masuk adzan ya? Sudah masuk kan? Berapa? Berarti kurang 5 menitan. Berarti kecepatan ini. Ya, jadi mencari kesibukan, kesibukan dengan olahraga, dengan membaca, dengan berdagang, dengan menulis, menghadiri majelis taklim dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, di antara penyebab kenakalan remaja adalah terjadi kesenjangan antara orang tua dengan anak muda. Kadang terus terang saja kita sering nyalah-nyalahkan saja, tanpa kita berusaha untuk mendekati mereka, mengungkap kenapa mereka sampai seperti itu. Karena kebanyakan karena kita jauhi mereka, mereka jadi nakal. Maka solusinya adalah kita ini perlu mendekati mereka. Karena kalau ada anak-anak nakal, kita jangan hanya nyalahkan anak nakal saja. Kadang yang salah itu kita, karena kita belum nyentuh mereka. Anak-anak nakal, anak-anak pang-pang itu, anak jalanan, sebenarnya mereka kalau kita sentuh, senang mereka itu. Senang, akan bela agama Allah kalau kita sentuh. Saya punya pengalaman pribadi masalah ini. Ketika itu mau ngisi khutbah Jumat di Batu, kebetulan naik bis ya, dari Landung Sari. Di sana ada anak jalanan duduk di samping saya. Sudah, saya ajak ngobrol bahasa Malangan. "Kon Jumatan ini?" Ya. "Wis aku wis gak Jumatan aku iki wis. Gak tau Jumatan aku. Aku iki wis balik-balik mlebu metu LP aku iki wis. Wah, dia banggakan dirinya. Artinya dia anak nakal. Dia sudah keluar masuk LP gini. Terus saya ajak bicara terus. "Lek kon sembahyang Jumat, kon kok uripmu tenang kon. Kon nek kepengin tenang, uripo apa? Salat Jumat, sembahyang." Pokoknya bahasa gitu aja. Ngobrolan yang ringan saja. Ternyata subhanallah tersentuh dia ini. Langsung dia nepuk dadanya. "Aku iki fulan yo. Markasku ndek kono. Ono apa-apa celun aku. Waduh. Ono apa-apa celun aku. Tak belo sampeyanku." Ya. Subhanallah. Ternyata mereka itu kepengin disentuh. Sudah, kemudian dia turun. Bisnya jalan. Kondekturnya akan narik uang kan. Ketika saya mau bayar itu, "Ndak boleh. Ojo Mas, sampean bolo dewe Mas. Sampean bolo dewe. Jadi ternyata mereka itu kepingin disentuh. Karena itu kita jangan hanya menyalahkan mereka. Kalau ada anak-anak nakal, saya kadang, "Ya Allah, ini salah saya ini. Karena saya belum mendakwai mereka, belum menyentuh mereka. Kalau mereka disentuh itu mau. Tapi untuk menyentuh mereka butuh kekuatan, karena mereka jumlahnya besar. Kita butuh ditampung mereka, diberi mereka kesibukan. Ini butuh proyek yang besar, kerjasama semua pihak. Karena ketika mereka sudah kita sentuh, kita juga perlu memberikan kepada mereka itu jalan keluar, pekerjaan. Tidak bisa nganggur. Penyebabnya adalah nganggur. Ngaji saja, tidak ada pekerjaannya. Masih kurang mengena." Ya itu. Jadi kesenjangan antara orang tua dengan anak muda. Bahkan kadang mereka nakal itu alasannya adalah mencari jati diri. Itu bukan mencari jati diri, itu menyelewengkan jati diri. Mencari jati diri itu ada di majelis taklim, ngaji Al-Quran, berzikir kepada Allah, tunduk kepada Allah, ketemu jati diri, akan mengetahui hakikat kehidupan dunia. Kemudian juga diantara penyebabnya adalah karena masalah pergaulan, masalah lingkungan, berarti butuh lingkungan yang baik. Atau juga diantara penyebabnya adalah karena bacaan-bacaan yang salah, baca buku-buku yang nyimpang sehingga pikirannya, hatinya terpengaruh. Karena bacaan itu, bacaan ya, majalah, baca majalah-majalah, tabloid-tabloid atau koran-koran yang nyimpang, akhirnya otaknya, hatinya terpengaruh. Al-qulubu dha'ifah wa syubahu khattafah. Hati kita ini lemah, sementara syubhat yang datang menyambar seperti petir. Kadang-kadang baca kena. Kemudian juga diantara penyebabnya adalah karena para pemuda itu menganggap Islam itu agama yang mengekang. Agama itu nanti mengekang kita, tidak memberi kebebasan. Oh enggak, ini perlu kita jelaskan ke mereka. Islam itu agama yang justru menjadikan kita hidup bebas. Tapi bebas dalam koridor syar'i. Karena orang hidup di dunia ini pasti menjadi budak. Orang di dunia ini pasti menjadi budak, pasti menjadi hamba. Tinggal kita milih jadi budaknya siapa. Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu wa bulu biriqin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan yang mereka diciptakan untuk menjadi hamba itu. Akhirnya mereka masuk dalam perangkap lain, menjadi budaknya setan, budaknya hawa nafsu. Artinya Allah menciptakan kita menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita mau jadi hambanya Allah, hidup kita bahagia dunia akhirat. Kita merdeka, bebas sebebas-bebasnya dalam koridor yang syar'i. Merdeka. Tapi ketika kita tidak mau jadi hambanya Allah, kita lari masuk menjadi hambanya dunia, hambanya setan, hambanya hawa nafsu. Kita berada dalam tempat yang sempit, yang sumpek, merasa bebas pada dia berada dalam penjara. Ya itulah mungkin dulu, waktu kita sudah habis. Kemudian ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, saudara-saudara kita di Yaman, terutama di Damaj, mereka dalam keadaan membutuhkan doa-doa kita. Mereka dikepung oleh musuh-musuh mereka, musuh-musuh sunnah, dikepung tempat mereka, bahan-bahan pokok, makanan, minuman, obat-obatan enggak boleh masuk ke sana, dan mereka juga digembur. Tapi alhamdulillah sekarang bala bantuan mulai datang kepada mereka, dan kemarin sempat ada yang gugur, sekitar 30 orang gugur, mudah-mudahan sebagai syuhada, diterima Allah sebagai syuhada. Karena itu kita perlu banyak mendoakan mereka, semoga mereka ditolong oleh Allah, dan juga semoga oleh Allah pengepungan itu segera dibuka. Juga kaum muslimin seluruh dunia perlu mendapatkan doa-doa kita di Suria, kemudian juga di Mesir, di Palestina, dan yang lain-lainnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ma 'alimna minha ma lam na'lam. Nas'aluka Allahumma ya Allah an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an tansura ikhwanana fi Damaj. Allahumma ansur ikhwanana fi Damaj. Allahumma fukkal hisar an ikhwanina fi Damaj. Allahumma fukkal hisar an ikhwanina fi Damaj. Allahumma fukkal hisar an ikhwanina fi Damaj. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainihim. Allahumma aiz al-islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma a'li kalimataka liyawmiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma fuqa qayda asra al-muslimin. Allahumma anqid al-masjid al-aqsa min al-yahud al-ghasibin. Allahumma ansur ikhwanana fi al-yaman. Allahumma ansur ikhwanana fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana fi Masr. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubi ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ijma' kalimatahum ya rab. Allahumma hdi a'immatal muslimin wa wulata umurihim ala tahkim bi syari'atik